Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada di meja ini, ada satu nasihat yang ingin Anda sampaikan kepada majelis ini, terkhusus Anda pribadi tentunya dan antum sekalian, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memegang sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dengan menyatakan, "Inni la uhibbuka fillah." Aku sungguh cinta kepada engkau wahai Mu'adz karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lafaz yang berbeda-beda, namun Rasul memberikan sebuah nasihat kepada beliau, sahabat Mu'adz bin Jabal, "La tad'anna fi duburi kulli shalah taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jangan engkau tinggalkan wahai Mu'adz fi duburi kulli shalah. Fi dubur kulli shalah, ada dua penafsiran dari kalangan para ulama ahlu sunnah, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan dubur kulli shalah adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Setelah tasyahud akhir sebelum salam, dan juga setelah salam. Setelah salam, yaitu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa zikir kepada engkau ya Allah, mengingat engkau. Dan ya Allah, tolonglah aku agar selalu bersyukur akan nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Dan ya Allah, tolonglah aku agar aku beribadah kepada engkau dengan ibadah yang baik. Wa husni ibadatik. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Walaupun ini adalah nasihat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, tapi pun ini juga untuk umatnya, agar kita tidak meninggalkan doa tersebut. Kapan waktunya? Sebagian ulama menyatakan sama-sama bolehnya, sebelum salam, setelah tasyahud akhir sebelum salam, atau setelah salam. Setelah salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki faedah yang besar. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib menyebutkan sekitar 80 lebih faedah zikir kepada Allah. Delapan puluh lebih. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah suatu ketika di siang hari itu sakit semua badannya. Setelah diingat-ingat, ternyata lupa belum sarapan, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di paginya. Dan zikir kepada Allah yang penuh dengan keikhlasan dan benar itu akan menyebabkan tenangnya kalbu. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, kata Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalbu menjadi tenang. Sehingga Rasulullah memperumpamakan perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan yang tidak zikir kepada Allah bagaikan orang yang mati dan hidup. Bukan mati dan bukan hidup dan sakit, tapi hidup dan mati. Bukan hidup dan sakit, saking jauhnya perbedaan. Dan syaitan meletakkan belalainya itu di kalbu manusia itu ketika zikir kepada Allah menjauh syaitan. Ketika lalai melancarkan makar-makarnya dan tipu dayanya. Oleh karena itu maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita, ketika menjelaskan bahwa kalbu manusia ini terbagi menjadi tiga di awal kitab tadi, Al-Wabilus Sayyib min Kalimit Thayyib tersebut, beliau menyebutkan bahwa kalbu manusia ini ada tiga. Kalbu yang pertama itu mahsyubil iman, mahsyubil iman wal amalus salih. Kalbu yang pertama ini kalbu yang penuh dengan iman dan amalan-amalan soleh, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan keimanan, sehingga syaitan tidak berani menggoda kalbu yang pertama ini. Ketika mau menggoda langsung terbakar, terpelanting jauh dari kalbu yang pertama ini. Yang mahsyu, yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan amalan-amalan yang soleh. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika melewati satu jalan, setan lewat jalan lain. Syaitan lewat jalan lain. Dan syaitan akan menjauh dan tidak sanggup memperdaya manusia muslim ketika seorang muslim tersebut betul-betul ikhlas kepada Allah. Dan iblis bersumpah kepada Allah, wa bi'izzatika, kata iblis, la aghwiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin. Sungguh, kata iblis kepada Allah, demi keagungan engkau ya Rabb, aku akan sesatkan semua hambamu. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuahkan sebuah buah yang sangat mulia dan berharga, sehingga syaitan pun lari menjauh dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir kepada Allah dengan ikhlas dan benar, dan kalbu yang pertama ini yang penuh dengan iman dan amalan-amalan soleh, dan terus istiqomah dan terjaga amalan tersebut, iman tersebut, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalbu yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kalbu yang mahsyubil iman dan ada amalan soleh, dan terkadang gelombang syahwat menguasainya. Wal harbu fihi sijal. Kalbu yang penuh dengan keimanannya dan amalan soleh, taat kepada Allah, namun ketika lalai, ketika syahwat mulai menguasai dia, maka setan pun menggoda dia. Ketika dia zikir kepada Allah, setan pun lari Ketika dia ingat kepada Allah, lari. Ketika lalai, masuk lagi. Terus demikian. Wal harbu sijal. Ini kalbu yang kedua. Dan kalbu yang ketiga, kalbu yang tidak ada keimanannya dan tidak ada kebaikannya. Di sini setan tidak menggoda. Tidak digoda oleh syaitan. Apanya yang mau digoda? Tidak ada keimanannya, tidak ada kebaikannya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Fama tasna'u biqalbin kharrab?" Apa yang mau dilakukan oleh syaitan? Kalbu yang tidak ada kebaikan dan imannya. Tetapi oleh syaitan, orang ini yang punya kalbu ini itu dijadikan sebagai teman pasukan untuk menggoda, merusak kaum muslimin dari kalangan manusia. Dan beliau ibaratkan tiga kalbu ini bagaikan tiga rumah. Rumah yang pertama adalah rumah seorang raja yang isi rumah tersebut barang-barang berharga dan dijaga ketat. Rajanya pun ikut menjaga, sehingga pencuri ketika mau masuk selalu ketangkap basah. Rumah seorang raja isinya barang-barang berharga, barang-barang mulia, yaitu iman dan amal soleh tadi itu, dan dijaga ketat. Yang jaga rajanya sekaligus pasukan-pasukan inti yang jaga, sehingga tidak ada kesempatan bagi pencuri untuk masuk. Ketika mencuri tertangkap basah, mencuri tertangkap basah. Kalbu yang kedua ibaratnya rumah yang kedua. Rumahnya orang rakyat jelata biasa, barang-barang berharga ada, tapi nilainya tidak seperti rumah yang kedua, yang pertama. Dan penjaganya ketat seketika, tapi kadang-kadang lolos. Penjaganya ngantuk, disogok, diberi uang agar bisa mencuri, dan berbagai bentuk yang lain yang mana ketika lalai penjagaan dari rumah itu, pencuri pun masuk mencurinya. Tapi ketika kondisi ketat, pencuri pun tertangkap. Ketika dia berzikir kepada Allah, beramal soleh, setan pun lari. Ketika dia sudah lalai zikir kepada Allah, setan pun masuk. Ini kalbu yang kedua, rumah yang kedua. Kalbu yang ketiga ibaratnya rumah yang ketiga. Rumah kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada barangnya. Apa yang mau dicuri oleh pencuri? Ayo nyuri rumah itu. Apa yang dicuri? Ya anunya. Anunya apa? Ya anunya. Oh, enggak ada barangnya, enggak ada orangnya. Tapi oleh pencuri dijadikan markas untuk rapat acara pencurian. Na'udzubillah min dzalik. Wadah. Ini pentingnya apa? Zikir. Masih banyak yang lagi yang lain. Allahumma inni ala zikrika. Dan sholat itu juga isinya zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlisul ilm, majlis ilmu itu adalah majlisul zikr, majlis-majlis zikir. Para ulama menamakan majlis ilmu juga majlis zikir. Hanya zikir itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna la zikrika wa syukrika, syukur juga demikian, ikhwan. Bukan masalah yang remeh. Nah, kerendahan, kehinaan, keterpurukan kalau ada seorang muslim tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian syukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, aku tambah, kata Allah, dari satu kenikmatan ke nikmatan berikutnya. Namun kalau kalian kufur, kalian mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sesungguhnya siksaanku itu pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan syukur itu ibaratnya itu dalam iman intinya, ruhnya, jasad itu kayak kepala, itu posisi syukur. Kira-kira kalau jasad tanpa kepala ya apa? Sebagian ulama menyatakan sabar dan syukur itu ibaratnya pada jasad adalah kayak kepalanya. Kita gak bisa bayangkan kalau jasad tanpa kepala. Mut. Mata ya mutu. Mati. Namun ya ikhwan, perlu diketahui, ternyata kalimat syukur ini mudah kita ucapkan, tapi kenyataannya sedikit dari hamba Allah yang mampu bersyukur. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana la dhulumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak mampu. Saking banyaknya, saking luasnya nikmat Allah itu, kalian enggak akan mampu menghitungnya. Tapi apa kata Allah? Innal insana la dzulumun kafar. Sesungguhnya manusia ini memang punya perangai zalim, aniaya dan kafar, kufur nikmat. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di ayat lain Allah menyatakan wa qalilum min ibadi syakur. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit dari hambaku kata Allah yang mau bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang sahih, ditegaskan langsung, nikmatani maghbuna fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang ternyata mayoritas manusia banyak melalaikan, banyak tertipu padanya, nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Dalam keadaan Allah berfirman, la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kalian kata Allah, nanti di hari kiamat pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dua kenikmatan ini, sehat dan kelonggaran waktu, banyak diremehkan dan disepelekan, diingkari oleh mayoritas manusia. Ini penting untuk jadikan pelajaran bagi kita, tambih bagi kita, saya pribadi terkhusus. Sehat yang Allah berikan ini buat apa? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya perbuat di dunia ini? Untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, menjalankan sunnah-sunnah yang Rasul sunnahkan. Sejauh mana? Waktu yang Allah berikan 24 jam sehari semalam, apa yang kita perbuat? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kata Rasulullah, maghbuna fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan manusia terlena di dua nikmat itu. Larut pada meremehkan dan menyepelekan. Makanya kita minta tolong kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa husni ibadatik. Dan agar ibadahku baik kepada Engkau ya Allah. Tidak ada ibadah yang paling baik kecuali ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismun jami. Segala aktivitas, segala kegiatan kita, ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib ada padanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. ini husni ibadati. Amalan ketika tidak ikhlas karena Allah, walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak Allah terima. Amalan sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak ikhlas, tidak diterima. Amalan yang ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, huwalladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Di surat Al-Mulk Allah nyatakan, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Paling-paling baik amalannya, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu. Dikatakan baik amalan itu ketika ikhlas karena Allah dan sawab, benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ikhlas karena Allah tapi tidak sawab, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, Allah enggak terima. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas karena Allah, Allah enggak terima. Hatta yakuna, kata beliau, mukhlishan wa sawaban, sampai ikhlas karena Allah dan benar. Wa husni ibadati. Maka ikhwati fiddin a'azana jazakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya biiznillah. Kita mencoba membaca pertanyaan ini. Pertanyaan pertama sudah, bagaimana syarat bolehnya poligami? Luar biasa. Anak tadi enggak nyinggung di majelis, menjadi topik pertama. Nanti anak tanya, antum bisa jawab enggak? Antum mampu tak, berani tak? Afwan Ustaz, enggak berani, enggak mampu. Nanti jawabnya gitu. Nah, masyahid di sini Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat ini Al-Qur'an gitu loh. Allah menyatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Nikah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai, tentu agama dan akhlaknya tadi sudah dibahas. Mathna dua, bukan satu, langsung dua, tiga, atau empat. Jadi hukum asalnya berapa? Dua. Apa itu? Loh, silakan terjemahkan, baca Al-Quran terjemahannya depak, tafadol. Ayat itu tadi antum gak akan dapati di terjemahan manapun ayat tadi dengan terjemahan nikailah oleh kalian wanita yang kalian suka, satu, gak ada. Langsung dua. Senang semua pada alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, zen. Terus kan Ustaz, yang gini-gini enak gitu. Mari ngono. Setelah ini antum lihat. Lihat untuk dipraktikkan maksudnya. Enggak nakut-nakuti, ada apa nakut-nakuti? Nah. Begitu. Enak kalau yang bicara itu melakukan, tapi kalau enggak melakukan bingung dia. Nah. Jadi kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, tadi kan itu pembahasannya ada, cuman enggak ana bahas karena waktunya kan mepet. Disebutkan bahwa hukum asal nikah itu dua. Hukum asal nikah itu berapa? Dua. Lah ya apa sekarang? Ya, mau membaca ayat antum. Mau diapakan ayat tadi? Masna wa thulatha wa ruba, dua. Jangan menyatakan dua itu keringanan, rukhsah, bukan, terbalik. Dua baru kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak adil, baru satu. Kalau adil berapa? Dua. Adil itu apa sih? Adil dalam mabit bermalam dan adil dalam nafkah. Panjang kalau diterangkan di sini. Syaratnya adil. Itu syaratnya kan, tanya syarat poligami adil. Ringan, sederhana sekali. sekarang ini misalnya, ini misal. Misal bukan berarti berandai-andai. Antum yang hadir ini semua nikah 4-4. Masih lebih perempuan, masih banyak. Sisa. Anak yang anak mendengar di Indonesia itu tahun 90 berapa? 93 atau 4 atau berapa? Pokoknya segituan, kurang lebih. Itu sudah banding 1 banding 4 apa 5 di Indonesia. Dan nanti menjelang hari kiamat secara dunia ini 1 banding 50. Menjelang apa? Hari kiamat. Atau masuk bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. 1 banding 50. Nah, sekarang itu 4 susuk. Ya susuk. Nah, masih lebih. Yang sini kayaknya serius sekali. Nanti di kamar nanti tak terangkan nanti. Oh, yang semangat-semangat nanti duduk di situ. Nah, barakallahu fikum. Nah, makanya barakallahu fikum, cuman kita berkewajiban untuk belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mempergauli istri-istrinya secara syar'i. Itu penting, itu kewajiban kita. Dan bagaimana para sahabat dan para a'immah di dalam mendudukkan, kalau sudah punya ilmunya dan tahu dan berani dan siap, bismillah. Bismillah. Nah, itu sunnah yang mulia. Dan bagi para wanita, tidak boleh menolak dan menghinanya. Bagi wanita, tidak boleh menolak dan menghinanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sunnah dari sunnah Nabi SAW. Nah, masih panjang jawabannya, labas cukup dulu, yang penting paham secara global. Yang mau kursus, ahlan wa sahlan. Ini berat, gawat ini. Gawat. Apakah nasihat ustaz kepada para istri yang apabila istri dinasihati oleh suaminya tapi istri malah membantah ucapan suaminya, agar jawabannya itu munsif, adil, maka nasihatnya itu apa? Kok istri membantah? Kita harus berhusnudzon kepada istri dulu. Ini kan kita bilang salafiyah, istri yang salafiyah, yang ahlus sunnah maksudnya. Nasihatnya apa sih? Kok istri itu membantah? Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan nasihat itu benar, memang secara syar'i benar. Kemungkinan diyakini benar oleh suami, tapi ternyata keliru. Gitu loh. Ana tidak menyatakan kemungkinan nasihatnya adalah salah. Tidak. Berhusnudzon kita kepada suami tersebut. Nah, kalau yang pertama tadi bahwa si suami nasihatnya kepada istri itu sudah benar menurut syar'i, nasihatnya tersebut dan benar menurut syar'i, maka sang istri tidak boleh membantah atau membangkang. Na'udzubillah, itu khawatir nusyuz. Na'udzubillah min dzalik. Dan bukan sama sekali ciri-ciri wanita yang istri yang solihah. Dan dia berada di posisi yang berbahaya. Jangankan nasihat yang seperti itu. Ketika si istri diajak untuk berhubungan badan di waktu malam, kemudian menolak, dan suami tidur dalam kondisi dia itu marah kepada istri, maka istri dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jangankan. Ini penting untuk diperhatikan, untuk dicamkan oleh sang istri. Nah, yang seperti itu. Dan kewajiban bagi istri itu taat dalam perkara yang baik, selama dalam batas kemampuan nasihat tersebut. Tidak berlebihan maksudnya. Karena ketaatan itu merupakan ciri khas seorang istri yang solihah. Dan membangkangnya itu kiri khas seorang istri yang tidak baik. Naam. Adapun ketika nasihat tersebut itu adalah yang diyakini suami baik tapi salah hakikatnya, maka yang seperti itu dimusyawarahkan. Tetap disampaikan kepada istri untuk tidak berbicara kasar dan keras. Kenapa demikian? Karena suami itu tetap rijal qawwam. Qawwam itu diantara maknanya kabiruha, yang dituakan, yang dihormati. Sehingga tidak boleh membentak-bentak suami. Tetap. Tapi dinasihati dengan cara yang baik. Afwan, kok yang anak dengar ayatnya ini, hadisnya ini. Itu yang anak dengar dari pengajian Ustaz-Ustaz Ahlu Sunnah. Jadi yang antum sampaikan kayaknya itu hadisnya palsu misalnya. Naam, betul. Yang diyakini dia sahih, benar, tapi dhaif atau palsu. Nah, si suami harus rujuk. Tapi istri tidak boleh membangkang dalam pengertian membantah dengan suara keras. Pakai adab. Kenapa? Kabiruha, yang dituakan. Sekalipun usianya lebih muda misalnya, tetap yang dituakan, yang dihormati tetap sang suami tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini apa ini? Ana tidak paham bacaannya. Ini mirip bacaan tulisan resep. Mirip, ana enggak bilang sama, mirip. Berapa batasan waktu suami memberikan istri mungkin untuk mencari nafkah? Wis engko gampang yang ini. Soalnya nanti kan repot ya. Karena tulisannya susah. Afwan Ustaz, ini masih lagi tadi. Sebenarnya sudah cukup, tapi labas. Ini minta dijawab soalnya. Afwan Ustaz, mau tanya, apakah istri yang tidak ridho suaminya berta'adud nikah lagi? Itu dapat dikatakan istri yang tidak solihah. Sebelum menjawab, hak apa dia untuk tidak ridho? Wong ini syariat. Ini syariat. Nah, makanya Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam ketika ada tiga orang datang kepada Rasulullah tanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Terus tiga sahabat itu langsung pulang dalam keadaan anang tidak akan tidur semalam, sholat malam terus. Setelah dijelaskan tentang ibadahnya Rasul, yang satu menyatakan, waduh anang wis tidak mau nikah, wis tidak mau nikah. Begitu. Yang satu tidak mau tidur ibadah terus, yang satu tidak mau nikah. Nah, melajang gitu aja. Nah, begitu. Yang satu apa? Hah? Puasa terus gak pernah buka. Sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, ana lebih bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ana tidur dan juga anak sholat malam, anak berbuka, anak puasa dan anak berbuka, dan anak kata Rasulullah wa anak atazawajun nisa. Bahasanya bukan anak atazawaju imroatan, tidak demikian. Tapi nisa, jamak dari imroah itu nisa. Aku menikahi para wanita, sekian wanita. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku kata Rasul. Wah, ini syariat Allah. Tadi ayat sudah diterangkan. Apa urusan kalian wahai para wanita untuk tidak ridho suaminya ta'adud? Apa? Hak kalian itu apa? Syariat ini bukan milik kalian. Milik Allah dan Rasulnya. Nah, tinggal permasalahan sekarang. Barakallahu fikum. Naam, dibedakan antara tidak mampu dengan tidak ridho atau menolak. Kalau tidak mampu, sang wanita ya dinasihati. Mudah-mudahan cepat mampu. Naam, dinasihati. Jangan sampai ada kata-kata tidak ridho atau menolak. Jangan. Khawatir. Na'udzubillah min dzalik. Dari menolak sunnah Nabi SAW. Dinasihati. Kalau seperti itu kondisinya. Naam. Barakallahu fikum. Tinggal berapa? Adhan. Hah? Kurang berapa? Oh, sudah habis. Tinggal segini. Ya Allah, kasihan yang tanya ini. Loh, bagaimana cara mengetahui laki-laki itu baik agamanya dan akhlaknya? Dari ustadznya atau dari sahabatnya yang terpercaya? Dari ustadznya atau sahabatnya yang terpercaya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala, disimpan dulu, barangkali ada waktu insyaallah kita biidznillah jawab pelan-pelan. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.